Dalam hidup kami, syukur terima kasih. Di ibadah minggu ini, Tuhan lagi tolong pimpin persekutukan kami. Belajar dari firman-Mu, hidup bertanggung jawab. Sebagai pribadi, anak bangsa, di tempat di mana Tuhan taruh kami ada. Lebih lagi, sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan. Supaya di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon pimpinan Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Baik, hari ini kita adalah acara seminar khusus. Kita selalu ada pola ya yang saya pikir perlu diketahui juga oleh semua jemaat. Jadi kalender kita satu tahun itu sudah ada, tema besar ada, lalu kita buat bagian. Ya. Nah, tiap akhir bulan kita bikin seminar, hanya karena memang seringkali itu akan, pada waktu bersamaan misalnya seminar awal tahun gitu ya, kita ada awal tahun. Biasanya juga ada jatuh pada akhir bulan. Lalu sesudah awal tahun ada seminar 7 seri untuk menuju Jumat Agung. Ya, itu juga akan ketemu 1-2 kali di akhir bulan. Lalu kemudian sesudah itu kita ada trilogi kenaikan. Ya, 3 minggu berturut-turut, 2 kali minggu, 1 kali kenaikannya. Lalu sesudah itu ada seminar topik-topik doktrinal. Ya, nah tahun ini kalau nggak salah buah-buah roh, buah roh begitu ya. Nah, lalu sesudah itu nanti ada juga yang disebut reformasi dua sisi, itu dekat hari reformasi. Nah jadi saudara-saudara, di samping itu kita ada seminar khusus misalnya seperti hari ini, kemerdekaan, atau pada waktu-waktu hari bumi dan seterusnya. Mengapa? Karena saya mau sebetulnya orang-orang Kristen itu, dan itu rindu saya, kita dipanggil Tuhan mewarnai zaman ini. Seluruh pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita harusnya mewarnai seluruh sistem yang ada. Ya, nah Calvin pernah mengatakan suatu hal yang luar biasa. Tanpa kebenaran firman, Tuhan tidak akan berdiri satu sistem yang baik dalam kehidupannya. Majelis itu merupakan di dalam satu majelis kota, separuhnya dari gereja, separuhnya dari pemerintahan. Nah Jenewa yang tadinya penuh dengan pengangguran dan kejahatan berubah total dalam beberapa waktu, kemudian memberikan pencerahan yang luar biasa. Sebetulnya itu yang sedang mulai dikerjakan oleh Ahok di Jakarta, tetapi memang beda konteks sosial saja. Tapi spiritnya, semangatnya memang itu. Itu yang sedang kita kerjakan di Kalimantan, di Kabupaten Landak, bagaimana mengubah wajah kabupaten itu. Ya, dan kita bersyukur bahwa banyak anak-anak kita sudah jadi sarjana, sehingga akhirnya itu menjadi lumbung sarjana. Hanya saja kita tidak bersentuhan dengan dunia politik, sehingga kita tidak bisa berbuat terlalu banyak. Ya, dalam akan masuk, maju menjadi anggota DPRD, lalu 5 tahun ke depan saya harap saya bisa mempersiapkan 5 atau 10 anak lagi. Jika Tuhan masih beri umur panjang. Ya. Supaya kemudian nanti ada satu hal bagaimana memodelisasi satu kabupaten saja kalau maju dan berubah. Itu indah sekali. Saya tidak percaya ada kabupaten yang miskin. Saya percaya banyak kabupaten yang korup. Ya. Semiskin-miskinnya orang miskin kalau dia kerja benar, kerja sungguh. Tanah yang Tuhan beri bisa memberikan dia hidup. Kalau saja semua orang kreatif, barang bekas saja bisa diolah kok. Ada banyak daerah-daerah di Kupang itu terlalu sulit karena terlalu untuk pertanian. Karena tanahnya berbatu-batu. Tetapi ada seorang dari Malang, dia pergi dan merantau ke sana karena tidak ada yang petani, dia bilang enggak ada yang bertani. Lalu lucu sekali, ide dia sangat sederhana, pergi karena enggak ada yang bertani, lalu dia bertani di sana di antara batu-batu dan luar biasa dia berhasil dengan baik. Pada waktu muat di Kompas, dia seorang muslim yang baik. Dia sudah naik haji dan sudah mengirim seluruh keluarganya untuk pergi naik haji. Tahun demi tahun dan kedua orang tuanya. Dia bilang, saya bersyukur hidup ini. Toh dimanapun kita ada. Kata orang ini daerah berbatu. Tapi bisa jadi daerah pertanian yang bagus. Ada kecenderungan beberapa suku yang malas, yang kurang bertanggung jawab, tapi juga kurang kreatif karena hasil pembodohan panjang. Celakanya, gereja hanya duduk berpangku tangan, menikmati keberhasilan hanya untuk dirinya. Tidak mau repot, tidak mau capek untuk yang lain. Nah ini penting. Nah, karena itulah, pola kebaktian kita. Kalau saudara perhatikan, saudara rekam itu luar biasa tiap dari waktu ke waktu sepanjang satu tahun. Nah bagi saya sebetulnya ini sulit. Karena harus melompat-lompat dari tema ke politik nanti, tema ke doktrinal, tema ke praktikal, tema ke historical. Dalam satu tahun itu harus saya kerjakan terus. Ya, tapi saya bersyukur kita sudah 7x11 misalnya seri salib. Ya, nanti akan ada lagi rally Natal kalau kita akhir ya Desember. Jadi Natal kita mulai Desember 1, Perjamuan Kudus 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah pola liturgi kita juga berubah dan berbeda. Ya, kalau yang kebaktian ekspositori, kita akan pisah itu. Tapi kalau kebaktian seminar, ya biasanya doa pengakuan dosa dan doa pembukaan digabung. Ya. Nah, nanti kalau seminar ini karena ada waktu untuk tanya jawab, maka dia kemudian tidak ada diisi dengan paduan suara atau kor gitu. Tapi tampaknya para pengerja kita perlu memperhatikannya. Saya mengapresiasi anak-anak muda nyanyi dan jangan hanya hari ini. Nah, saya harap kemarin kita diskus juga ngobrol-ngobrol sambil asal lalu karena Kety bilang mau latihan. Tuh nyanyi anak-anak pemuda sama anak sekolah minggu. Waduh, bikin dua suara paduan gitu ya. Ih, keren banget gitu loh. Ya. Tetapi tidak bisa hanya mau nyanyi baru latihan. Buat satu pola sebulan sekali atau sebulan dua kali latihan terus. Di Jawa Tengah, pada waktu paduan suara juara dunia dari Klaten, pelatihnya dari anak institut seni Jogja, dia cerita sama saya, Pak, belum pernah ada judul orang Jawa itu, apalagi dari kampung, dari Klaten, juara dunia paduan suara. Baru kali itu memang. Dan pada waktu itu pelindung mereka adalah Bapak Pangdam Jaya pada waktu itu, Pak Darpito. Ya, jadi anak muda ini cerita sama saya, anak muda belum menikah. Saya bilang, lu gila juga ya gitu. Bagaimana ngelatihnya? Dari kelas 3 SD sampai SMA beberapa. Waduh, itu luar biasa. Mereka juara dunia dari Klaten. Jadi saya selalu bilang tidak ada suku Batak, Ambon lalu jadi juara dunia. Kalau malas belajar ya hampur juga itu. Tetapi siapa yang rajin melatih dirinya akan luar biasa. Nah, kalian di sini tinggal menata pola. Saya selalu diinspirasi oleh banyak hal. Sister Egg misalnya ya. Suara ngelelek diolah-olah. Jadi ngepas bagus gitu. Jadi namanya kreatif. Ya. Nah, hanya saja saya bukan pelatihan paduan suara, biarlah itu porsi anak-anak saya, ya. Porsi saya khotbah saja sudah. Nah, yang bagian-bagian seperti ini saya harap menginspirasi kita di dalam kita memahami seminar kali ini. Apa sih yang kamu maksud dengan merdeka? Merdeka itu meliputi banyak aspek. Kali ini kita bicara politik. Yuk, merdeka juga dari kemalasan, merdeka juga dari rutinitas, membangun dirinya, terus bergerak. Ya. Saya sudah bolak-balik orang tanya kemarin ke acara keluarga, Bang, abang sering banget masuk rumah sakit, kupikir gak datang hari ini. Emang saya langganan rumah sakit. Ya, orang gak kaget kalau dengar saya lagi masuk rumah sakit, nginep sekian malam begitu. Tetapi saya tidak akan pernah menjadikan sakit alasan saya untuk tidak bertindak. No, saya tidak pernah akan menjadikan sakit alasan saya untuk tidak berpikir. Kecuali parah banget. Malam kemarin kami pulang dari Lampung acara keluarga. Ya, pesawatnya delay-nya cukup panjang, akhirnya jam 12 teng baru sampai rumah. Sementara hari ini seminar. Di otak saya sudah ada konsepnya, tapi mesti bikin PowerPoint-nya. Maka buatlah PowerPoint jam 1 lewatlah saya tidur. Ya. Capek sekali pada waktu itu. Sebetulnya cukup alasan saya sudah berkelahi dalam diri. Enggak usah pakai PowerPoint lah, kan kau memang capek. Udah begitulah kurang lebih ya. Nah, tetapi akhirnya saya pikir enggak bisa, saya lawan. Capek saya, akhirnya selesai juga PowerPoint-nya. Paling tidak sampai sekarang seperti yang saya pernah katakan, kalau saya mimpin seminar pasti full PowerPoint. Ya, pasti pakai PowerPoint. Nah, saya lagi mau jaga janji saya, maka kemarin saya tidurnya rada telat dan capek setengah mati. Ya. Tetapi ini membuat saya rasa puas dalam hidup mengabdi kepada Tuhanku yang sangat memuaskan hidupku. Ya, aku bersyukur pada Dia untuk tiap apa yang Dia lakukan. Nah, saya berharap kalian menikmati itu masing-masing dalam hidup ini. Ya. Menyemangati khususnya anak-anak muda sehingga betul-betul mampu untuk bertindak berbakti. Nah, seluruh jemaat tahu tata kelola ibadah kita, seluruh jemaat mengerti apa-apa yang penting untuk kita tumbuh kembangkan. Lagu-lagu di NKB misalnya di KJ, banyak lagu-lagu yang belum kita take over untuk masuk di dalam kumpulan pujian. Saudara misalnya, ingat lagu ini bagus, info ke pengerja. Ya. Supaya kita masukkan ke koleksi lagu kita untuk masuk di dalam PowerPoint sehingga nanti bisa pindahin lagunya cepat begitu. Lagu ini bagus gitu ya. Sampai sekarang saya pikir lagu malam tahun baru itu paling bagus itu lagu Batak. Nang moru do pesa tahun gitu ya. Sudah baru kurang satu tahun begitu ya. Sudah begini. Itu satu-satunya lagu yang sangat pas sekali. Dan nyanyiinnya itu seadu alunan nadanya. Saya selalu kalau nyanyi itu nangis. Berasa tua soalnya ya. Sudah lewat lagi setahun, belum apa-apa lagi. Wah, perenungan itu kita nyesel. Banyak sekali kesalahan kita lihat. Aduh Tuhan, ampun. Gitu. Sia-sia satu tahun. Ya, menarik ya. Jadi, saya pikir ini penting untuk kita tumbuh kembangkan. Nah, di antara kalian misalnya ada anak-anak yang suka kreatif bikin lagu, silakan. Nanti kita apa kita rekam masuk studio ya. Kok diam? Ada studio kita di lantai 4. Naik kalian keempat ya. Nah nanti latihan anak-anak muda ini juga begitu di lantai 4 kita ada green screen, bikin duduk polanya masuk. Masuk di YouTube gitu loh. Cemplungin ke YouTube. Jadi orang lihat, ini siapa ini? Wah GRI, Gereja Reformasi Indonesia. Kan keren ya. Jadi jangan berhenti ya. Oke, sekarang kita akan membicarakan seminar ini. Ya ini memang bagian dari seminar khusus. Ya, ini kemana ini? Ini nggak mau. Oke, ya. Nah sekarang hakikat politik dan iman. Saya kira ini penting sekali karena orang Kristen ketika berpolitik gagap. Banyak daerah sekarang hancur, gereja-gereja runtok karena apa? Pendetanya pada berpolitik. Dan pendeta itu merasakan dan berpikir hidupnya banyak berubah karena uangnya lebih banyak waktu dia melayani. Miris sekali. Terlalu murah panggilannya. Dan mereka gadaikan susah. Nah oleh karena itu ini penting sekali hati-hati. Ya. Sampai hari ini kalau soal jalur ke politik banyak yang menawarkan saya. Tapi saya bilang saya pendeta dan itu panggilan saya. Ya sangat clear. Jadi saya tidak tertarik ke situ. Tapi saya tertarik mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke situ. Politik itu adalah alat, ini perhatikan, dan bukan tujuan. Tapi orang seringkali menjadikan itu tujuan dan apa bukan alat. Sementara iman adalah tujuan dan bukan alat, tetapi ini bisa dibolak-balik, tidak karu-karuan. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan menggadaikan imannya, memperalat imannya untuk tujuan politiknya. Ya. Nah ini menjadi sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu ini penting sekali semboyan ini kita perhatikan. Jangan mempolitikkan iman dan jangan mengimankan politik. Jangan mempolitikkan iman, jangan politisasi iman. Lalu kita begini dan begitu. Indonesia ini sudah mundur, khususnya DKI. Saya ini bukan persoalan siapa yang menang sebetulnya. Kita sudah setback terlalu banyak. Sampai hari ini belum sembuh luka itu. Banyak orang terpecah. Ya, saya ketemu satu orang ya, dia alumni UI. Nah, orang top sebetulnya ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol dia bilang, "Pak, kumpulan grup kami itu, Pak. Yang namanya S3 itu udah lebih dari 50%. Dan yang sudah profesor juga cukup banyak." You tahu, Pak. Banyak yang kelahi di dalam grup itu, lalu ada yang leave, ada yang di remove dan seterusnya. Akhirnya musuhan. Dokter pun jadi bodoh sebetulnya. Bagaimana ini? Keluarga pun begitu. Yang sebetulnya sangat educated. Tetapi berkelahi karena politik. Nah politik itu bergeser. Anda boleh punya pilihan berbeda. Itu soal sederhana. Menang kalah itu harus disikapi dengan bijaksana. Tapi jangan pernah main kasar. Supaya penilaian bahwa Anda baik itulah yang terjadi. Ya, bukan mengakali situasi. Nah kalau kemudian mempolitikkan iman ini kan jadi repot. Calonnya agamanya A. Mesti A. Kalau enggak dosa. Ya kan kacau kita. Yang diperlukan republik ini siapa yang mampu dan siapa yang pintar. Dan bertanggung jawab. Saya Kristen. Saya akan pilih Jokowi yang Islam itu. Bagi saya, dia seringkali lebih Kristen dari banyak orang Kristen yang oportunis. Yang saya kenal. Di dalam dunia politik. Memalukan. Ya. Nah jadi kita harus realistis. Ini kita lagi bicara politik, bukan agama. Di sini kita seiman. Yes, namanya gereja. Begitu keluarkan kita enggak bergaul pilih-pilih imannya. Kau imannya apa? Saya imannya bukan Kristen. Anda boleh jadi pembantuku. Mati kau nunggu malaikat datang. Siapa yang mau jadi pembantumu misalnya? Ya. Bagaimana kamu bisa mengatur itu kan begitu? Apa pegawai itu mesti cek apa imannya? No. Kalau memang kamu betul Kristen yang baik, terima yang tidak Kristen, tunjukkan pada dia kualitas keimanan kita kayak apa. Itu kompetisi. Nah, jadi jangan pernah mempolitikkan iman, sebaliknya jangan mengimankan politik sehingga itu menjadi sebuah keyakinan. Itu adalah sekadar ideologi tetapi bukan teologi yang harus menguasai kita. Ya. Nah, kita mesti bermain di sini ini lincah begitu sehingga tidak terjebak Saudara. Banyak orang berpikir dia mengerti politik karena dia bermain politik atau ada di arena politik. Ya, lalu dia berpikir dia mengerti. No. Saya kalau banyak diskus orang akhirnya politik itu adalah pekerjaan. Padahal politik adalah idealisme yang ditumbuh kembangkan untuk menimbulkan kesejahteraan. Ya. Maka di waktu lampau itu memang orang-orang kalau di Amerika negara demokrasi yang makin tinggi, Orang-orang yang pergi politik itu adalah mereka-mereka yang sering ada pergerakan di dalam dunia masyarakat. Mereka punya idealisme yang bagus mau mengembangkan masyarakat masuk politik. Atau orang-orang kaya yang merasa hidup saya ini sudah kaya raya, sudah banyak. Untuk apa mau diabdikan? Masuklah mereka ke politik. Sehingga uang itu bukan jadi tujuan mereka. Tapi politik bagaimana mensejahterakan rakyat itu. Ya. Nah ini menjadi pentingnya sekali. Bagaimana idealisme itu harus ditumbuh kembangkan. Ya. Nggak mau nih. Ah. Ya. Nah hakikat politik dan imam itu kita harus ingat. Pemerintah itu adalah sistem politik. Indonesia menganut trias politika. Beberapa waktu lalu sudah saya bicarakan. Ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah legislatif membuat undang-undang, menyusun legalitasnya. Eksekutif mengeksekusinya. Yudikatif mengawasi hukum itu sendiri bergerak. Nah itu datang dari trias politika dikembangkan oleh Montesquieu, seorang Perancis yang adalah seorang Kristen dan belajar dari gereja. Miris ya. Gereja ini dibilang tidak bisa. Yang namanya siapapun kalau sendiri pasti korup. Nah, pada waktu itu kita belum ada yang namanya gereja terpecah-pecah. Lalu dia melihat contoh seperti pada waktu itu adalah kepausan. Korup sekali. Kalau satu orang tanpa kontrol. Itu korup. Gereja-gereja modern sekarang pun banyak. Ya pendetanya ownernya, ya korup. Ya. Mengerikan sekali. Nah oleh karena itu, ia mendirikan apa yang disebut trias politika. Maka kekuasaan itu dibagi tiga. Maka kalau tiga ini duduk rapat bersama, ini aneh bin ajaib nih. Biarkan tiga itu berkelahi dalam tanda petik saling mengkritisi pada bagian yang memang salah. DPR harus kita kritisi. Duduk bolak-balik satu tahun. Tidak ada perubahan undang-undang yang bagus dibuatnya. Undang-undang yang salah tidak diubahnya. KUHP kita baik pidana, perdata sampai sekarang. Warisan Belanda paling banyak di sana dan kurang kontekstual. Yudikatif jual-beli. Tidak jelas reasonnya apa. Satu orang bisa bebas. Tidak jelas pula reasonnya apa. Tahu-tahu orang itu masuk penjara. Eksekutif dipercaya mengelola dana, ditilepnya pula dana itu. Karena memang dana pada dia, bukan pada legislatif, bukan pada yudikatif. Maka terjadilah sebetulnya kolusi yang sangat mengerikan. Padahal pemerintah itu adalah satu sistem yang tadi itu dari Allah, bagaimana itu harus dijalankan. Dia ditetapkan oleh Allah, dia adalah alat Allah. Tetapi alat itu bisa menjadi positif negatif. Positif adalah bagaimana dia memajukan kita. Negatif, Tuhan pakai dia menghajar kita. Tuhan pakai Babel untuk membawa orang Yehuda ke pembuangan. Tetapi kemudian hari Tuhan pakai Persia yang dua-duanya kafir. Untuk memberi keselamatan, kesejahteraan untuk orang-orang Yehuda boleh pulang ke Israel, ke Yerusalem. Di dalam kepemimpinan Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Wah itu keren sekali. Lalu bangun lagi. Jadi kalau kita belajar Alkitab dan meluat semua sudut. Kristen itu bukan sekedar bagaimana besok cari uang, berdoa, dapat ini, dapat itu. Bukan itu. Kalau itu enggak perlu kalian jadi Kristen kan begitu. Semua agama juga begitu, enggak beragama pun begitu. Ya, jadi komunis aja kita. Emang siapa bilang komunis miskin? Kan enggak. Banyak orang-orang China sana di RRC sana yang kaya raya sekarang. Orang-orang hebat dalam berusaha. Iya, konsep mereka, cara berpikirnya mengagumkan. Ya, bagaimana mereka mengguncang dunia. Ya, ini penting sekali. Di dalam fenomena ya, kalau kita bilang dagangnya konstruksi, dagang apa itu biasa. Tetapi kalau kayak Jack Ma bikin Alibaba, itu terobosan-terobosan ide, itu yang luar biasa. Ya, Amazon sekarang Jeff itu sudah menjadi orang kaya dari tiga besar. Ya, dia sudah menggeser Bill Gates. Kemarin dia naik nomor satu. Dia online bisnis yang luar biasa. You mau di Amazon beli apapun, beli mobil pun ada. Sampai beli private jet ada di Amazon. Gila ya. You mau beli apa? Beli istri. Kayaknya ada di ladeni. Gila ini Amazon. Apa yang gak ada di situ? Edan betul. Ya. Nah, itu ide-ide yang menerobos. Ya. Facebook, penemu-penemu ya. Microsoft, si apa namanya si Bill Gates. Tapi udah mulai ketinggalan nih eranya. Sekarang era baru lagi. Sampai pada satu waktu nanti kita nggak akan pernah lagi ke mall. Mall menuju titik nadirnya. Khususnya di negara-negara maju. Maka di negara-negara berkembang seperti kita, mall besar-besar akan jadi bahaya luar biasa. Tinggal nunggu waktu saja. Ya, kita dagang online. Saya suka kaos, tapi mahal harganya. Anak saya tunjukin, Pak ini, buset bisa di bawah 50% harganya. Jadi saya kecanduan belanja. Saya kenan saya suruh lihat ada model bagus, ada Pak, online. Alamak, beli di rumah dapat 3, di mall dapat 1 cuma. Gila betul. Ya, jadi jangan lagi kalian ke mall, ya. Buka saja HP-mu situ, online kau. Alang gila, kau murah amat ya. Tapi saya hitung-hitung kosnya bener lah. Kalau mall itu, location aja lu mesti bayar berapa. Pegawai, you invest berapa. Cost operation-nya kan tinggi. Lalu kemudian belum lagi warehousing-nya, management fee-nya. Ya. Banyak sekali yang mesti dihitung. Cost-costnya yang luar biasa. Advertising-nya. Wah, itu jatuh berapa? Di online kan datang produk bok, udah siapa yang mau, kau yang mencet, kau yang mesen. Dia cuma kirim, pakai kirimnya Gojek pula datang lagi kan. Nyampe gedebak gedebuk, cepatnya setengah mati. Ya. Saya kemarin pergi sama anak-anak di Lampung, ada acara keluarga. Saya bilang sewa mobil, udah Pak, enggak usah pakai Grab aja. Gimana ntar lama-lama ini itu? Udah Bapak nanti pokoknya tenang aja. Iya sih memang telepon datang. Cuma karena kita sudah terlalu biasa mobil standby jalan sana, jalan sini. Rasanya kalau mesti nunggu-nunggu kok ya enggak enak. Tapi dihitung-hitung kalau kita sewa dengan pakai Grab, ya jauh lebih murah. Ya, saya kadang-kadang pikir-pikir ya, ini besok-besok benar. Ya, semua yang konvensional akan rontok dengan perubahan yang ada. Celakanya, gereja pun sama, tinggal tunggu gereja online. Nah, tapi kalau yang ini saya enggak akan mau mendahuluinya. Bodoh karena gereja itu komunitas. Nah, ini pernah satu orang guru Yahudi, saya selalu ingat namanya lupa-lupa lagi ya. Jadi dia ada di Amerika, dia punya online, website-nya. Tiap hari dikunjungi 500 ribu orang. Ya, jadi rohani. Ya. Jadi seluruh orang-orang Yahudi banyak seluruh dunia, bahkan non-Yahudi membaca idenya, si Rabi ini. Nah, satu kali ada seorang peneliti, dia datang ke tempat itu. Ini gila orang. Apa sih kayak apa? Dia kaget ketika ketemu Rabi Yahudi itu ditanyakan dari mana you kelola ini. Dia bawa ke bawah ke keller. Keller itu ruang bawah tanah biasanya nyimpan-nyimpan wine atau barang-barang lain lah kayak gudang lah begitu ya. Keller itu dirapikan ya. Nah di situ ada 4 atau 5 anak dari SMP sampai SMA. Mereka yang kerjain semua komputernya kan seneng mereka. Wah asik asik. Nah kontennya si Rabi. Jadi idenya ini anak-anak bikin animasinya ada segala macamnya. Ini SMP sampai SMA. Si Rabi ini hanya satu. Saya waktu itu pikir-pikir ya gila ya. Kalau dapat anak-anak begitu hebat benar. Ya, anak-anak kita susah duduk depan komputer karena masih lebih suka nge-mall. Tapi kalau kita ajak ke mall, ada yang bantuin kita komputer. Kita yang pusing ke mallnya ya. Wah, ini anak-anak di keller loh. Mereka kerja, pergi sekolah, pulang main. Daripada main game, betul juga kan? Akhirnya mempengaruhi 500 ribu orang. Every day. Itu website paling gila itu. Ya. Di Korea kemarin sudah menuju 375 ribu. Satu ada media online, tiap hari dikunjungi orang segitu itu sudah dianggap hebat. Ya, sekarang saya enggak tahu puncak tertinggi siapa, tetapi kira-kira 15 tahun lampau itu Rabi itu 500 ribu orang. Ya. Bagaimana pengaruhnya itu begitu besar? Nah, saya sebetulnya memerlukan kreativitas-kreativitas orang di sekitar saya mengelola bahan saya. Saya ini produktif dalam memproduksi bahan, tapi kurang kreatif untuk bermain dengan IT karena memang saya sangat gaptek. Boro-boro bikin itu, mencet handphone aja bisa bolak-balik salah. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itulah kita perlu sebagai sebuah tim. Nah, inilah sebetulnya dia sistem. Jadi Allah memakai tadi dari semuanya untuk kemuliaan namanya. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Positif seperti Babel membuang Yehuda, membawa Yehuda jadi pembuangan. Tetapi Persia untuk memberikan Yehuda kepulangan. Dua-dua di tangan Allah. Dua-dua ditetapkan Allah. Jadi jangan pernah cengeng merengek hanya kalau kita dijajah. Jangan cengeng merengek hanya karena kita dianiaya lalu menjual iman. Tidak boleh. Jangan marah lalu bilang, Tuhan kenapa begini? Ah, kenapa? Emang ada apa? Jangankan kita. Yesus saja yang manusia suci itu babak belur kok, apalagi kita. Pantes kan? Ya, nah jadi ini kita mesti perhatikan. Oleh karena itulah, pemerintahan yang benar akan mewujudkan kebenaran dan keadilan sesuai firman Allah. Lalu kita bilang, gimana yang negatif? Lihatlah Babel. Babel membawa Yehuda menjadi orang buangan ke Babel. Disitulah Babel dimurnikan. Maka pulanglah generasi baru. Akhirnya gak ada lagi raja. Sejak itu habis kerajaan. Masuklah mereka di era kebingungan. Selama 1948 tambah kurang lebih 500, 2448 tahunan kurang lebih. Sampai mereka merdeka dan akhirnya jadi republik. Satu raja selalu korup dan bikin masalah. Cara Tuhan memodifikasi. Wih. Dulu kan mereka apa teokrasi ya, Tuhan yang memerintah. Tetapi orang-orang Israel minta raja. Itu zaman Samuel. Sampai Tuhan bilang, Samuel bukan kau yang ditolak, aku. Kasih. Babak belurlah mereka di era raja. Dibuang oleh Tuhan. Sesudah utara hancur, terakhir selatan. Akhirnya bangsa ini sudah tidak lagi menjadi kerajaan. That's the last. Tapi Allah cerita ini, sejarah ini kita lihat. Apa yang kau minta, itu malapetaka. Maka jangan pernah melawan Tuhan untuk apa yang dia beri. Kalau kau laki-laki, setialah laki-laki. Jangan minta jadi perempuan, orang Tuhan tidak pernah kasih. Ya, apalagi kau lawan Tuhan, hanya dengan operasi. Kan kacau. Ya, udah, itu tetap Tuhan. You boleh miskin, tapi jangan boleh mencuri. Ya, jangan jadi begitu. Kamu boleh jelek, tapi tetap santun. Jangan pula sudah jelek, ganas pula lagi. Repot nanti. Ya, jadi kita mesti tahu dirilah, kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah, pemerintahan yang benar itu mewujudkan firman Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah, itu Roma 13. Saya suka sekali kalau baca Alkitab ya lari gila. Ini ada gak kira-kira idenya? Ada gak kira-kira? Waduh udah kalau ketemu itu gila ya. Ih hebat betul Alkitab. Dia bukan teoritis ABCD-nya, tetapi konsepnya, kontennya itu clear. Kita tinggal kembang-kembang saja mau apa dan mau kemana. Ya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ya. Kemudian saudara, merdeka dari perbudakan politik. Saya senang sekali ketika Yeremia berbicara, kalian memang dibuang, tapi usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana kalian dibuang? Bingung juga ya, orang Yehuda jadi orang buangan di Babel, tapi harus mengusahakan kesejahteraan Babel. Tapi Daniel menjadi satu bukti yang tidak bisa dilupakan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi wujud keimanan yang tidak pernah mencintai kekuasaan. Kalau kami harus mati, silakan. Kami tidak akan pernah mau menyembah Allah selain Allah kami. Jangan berdoa. Daniel berdoa. Lapor. Kalau karena berdoa aku mau dihukumi, ya Raja, silakan. Tuhan lepaskan Daniel dari gua singa. Tuhan lepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Tapi kalimatnya menarik. Ya Raja. Kalau kau masukkan kami ke api, Tuhan bisa menolong kami. Koma, ini yang menarik. Namun, jikalau kami mati, Allah tetap Allah. Itu sangat menginspirasi saya. Jangan harap saya tidak akan terus menjalankan tugas pelayanan anak-anak karena fisik saya. Kalau memang aku mati, ya waktuku mati. Tapi selama aku bisa kerja, aku kerjakan. Bagianku, berobat, makan obat, ya lakukan. Istirahat, ya kerjakan. Tapi tidak ada kata untuk berhenti dengan dalih dan alasan apapun. Nah hidup ini harus kita jalani. Tuhan bisa bebaskan Sadrak, Mesak, Abednego karena dia mau. Tapi Tuhan bisa Sadrak, Mesak, Abednego mati dalam api. Kalau Tuhan mau, begitu hidup kita. Bisa umur panjang, umur pendek ya bagaimana dia mau. Nah karena itulah kita harus memperhatikan baik-baik bagaimana iman Kristen itu seharusnya mewarnai politik. Karena kita tahu. Mau di atas, mau di bawah, apapun kita, Tuhan menjaga. Maka jagalah politik itu sebagai alat untuk memuliakan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Tanpa syarat. Jadi kita tidak perlu kompromi untuk hal-hal yang salah. Berat? Yes. Siapa bilang itu ringan? Sulit? Yes. Siapa bilang itu mudah? Tapi disitulah seni hidup Kristen. Karena Tuhan sudah bilang, aku membawa kamu seperti domba ke tengah serigala. Kita ini kemarin ya urus tanah sekarang agak sedikit masalah. Ada orang samping kita komplain. Dia bilang Mika itu tanah dia ada di daerah Mika. Lalu BPN datang sudah ukur. Dan betul ada tanah dia di sekitar kita. Di dalam pagar kita. Dia klaim 1000, BPN ukur cuma 75 meter. 1,5 kali 50. Sampai orang BPN juga bilang, saya juga gak ngerti Bapak itu Pak. Dia ngotot. Lah kan kita pakai alat semua. Oke. Tetapi yang mirisnya gara-gara itu kita mesti pergi ke sana. Pak Yuka pergi, saya pergi lagi. Lalu urus kemudian, lihat konstelasinya semua. Baru kita juga kaget. Karena ada tanah yang dihibahkan orang ke kita. Semua ada surat menyurat 1500 meter. Yang dia rupanya belum serahkan ke kita, belum dipecah dari sertifikatnya. Jadi saya kemarin BAP di polisi. Ya, habis dari polisi, saya kadang-kadang unik juga karena bupati telepon. Ya, ke orang kita ajudannya telepon, Pak Bigman udah ditunggu sama bupati. Pas saya bilang polisi kan, cepat lu ke BAP udah mesti jalan aku. Udah tungguin bupati. Siap-siap Pak, sebentar Pak, sebentar Pak. Jadi lucu juga ya. Cepat-cepat dia, karena tadi dari tadi kami juga ngobrol-ngobrol sebetulnya. Karena begitu saya datang ke Kapolres dulu. Ketemu Kapolres ngobrol-ngobrol, Kapolres pakai apa panggil Kasat Serse. Tolong ini di atensi, dibereskan. Masuk ke dalam. Jadi ya BAP itu udahlah pokoknya kita yang ngisi situ. Jadi gini Pak ya. Ya sudah. Panggil bupati pergi dari bupati ke BPN. Kepala BPN lalu cerita lapor. Wah, kalau gitu ini penggelapan. Yes. Cuman saya bilang, kita enggak mau pusing. Kalau dia ngakuin ya sudah balikkan tanah kita close. Tapi kalau dia enggak mau juga ya apa boleh buat. Ya kita ke sidang. Nah, pulangnya saya mampir ketemu lagi Kajari. Itu kalau naik, ya enggak tahulah. Saya di P21 lah nanti. Tapi waktu pulang saya mikir. Baru saya sadar. Gila. Tadi gue ketemu Kapolres, ketemu Bupati, ketemu Kepala BPN, ketemu Kajari. Dalam satu hari belum semua selesai, lalu pulang Jakarta. God thanks. Padahal perginya saya sudah tegang. Rado ini kurang ajar apa. Waduh agak mumuan lah. Begini. Pulang tuh saya mikir ya. Baru bilang, aduh Tuhan ampun. Kalau ceramah aja aku bisa sabar ya. Begitu ngalamin berat juga. Kita gak nyangka loh itu. Dulu Kajari ini deket karena ngurusin PLN. PLN dipanggil sampai mau dipenjarakan. Karena kita ditawarin pasang listrik gereja 12 juta untuk 5.500. Ternyata itu cuma 5 juta di Jakarta, 5,5 di Pontianak. Saya bilang kalau 6 juta saya masih mau ngerti lah. Walaupun sebetulnya enggak bisa, itu mestinya 5,5. Titik. Ya. Kita lapor Kajari panggil. Sikonnya situasinya memang ya hubungan kita kalau ke beberapa titik itu sih lebih enak lah begitu ya. Jadi saya juga enggak ngerti. Tuhan waktunya pas apa pas. Baru saya bilang, aduh Tuhan, thank you. Coba kalau ini aku mati. Ya, Yuka mati, semua udah gak ada lagi cerita. Tahu-tahu anaknya menggugat kan ya. Bisa problem panjang itu kan. Kita gak tahu, tapi hari ini kita tahu. Jadi kita lagi doa, semua beres ya. Tanah 1500, nambah lagi deh. Di jalan depan pula itu, pinggir jalan raya itu. Saya bilang sama guru kemarin, kalau itu sudah selesai dan Tuhan kasih sama kita, kita akan bikin di bawah itu restoran ya, untuk koperasi guru, di atas penginapan. Karena ternyata banyak orang tua yang datang dan nginep dekat-dekat situ kalau yang dari kampung mau lihat anaknya. Udah kita kasih penginapan di atas. Bayar 30-50 ribu aja udah satu malam gitu ya. Kita kasih makan. Saya rasanya senang kalau bisa bikin orang lain bahagia. That's my point. Padahal kalau kita bikin tentar kosnya lagi, apa kapan baliknya itu? Ngebangunnya itu kapan itu? Tapi bukannya itulah. Ya. Saya paling senang kalau ngelihat orang tua dari anak-anak yang datang dari kampung. Pak Pendeta, terima kasih. Saya lihat wajahnya, aduh memelas. Saya ingat orang tua saya, dan saya bahagia. Bahagia itu di situ. Ya. Nah, kita jadi alat. Jadi jangan pernah marah karena situasinya tidak enak. Tetap. Oleh karena itulah umat Kristen merdeka karena telah dimerdekakan Allah. Jadi apa yang kau takutkan? Kau sudah dimerdekakan dari semuanya. Mati pun sudah kita enggak takut lagi. Hidup Kristus mati apa? Untuk apalagi urusan situasi hidup ini. Tapi ada orang bilang, kalau mati kan enggak tahu apa-apa, Pak. Enak. Ini kalau ngalamin persoalan kan mata kita masih melotot ya. Ngelihat, kuping kita masih dengar. Itulah pertandingan. Karena itu umat Kristen tidak boleh diperbudak oleh politik. Yang hanya sesaat itu. Habis itu udah enggak ada apa-apa lagi. Gak ada nilainya. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali di dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Yang berikut. Nah, oleh karena itu mari kita memaknai kemerdekaan. Pertama, umat harus bebas dari rasa takut sehingga tidak menjual imannya. Jadi kalau satu waktu kita ada dan dikuasai oleh komunis misalnya ya, yang memaksa kita harus menyangkal iman. No, mati pun kau itu dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup matimu tidak ditentukan siapa pemerintahnya. Hidup matimu tidak ditentukan siapa rajanya. Tapi siapa Tuhan yang kita percaya. Tapi bertanggung jawablah hidup sebagai orang percaya itu. Nah, itu penting. Ya. Yang kedua, umat bebas dari rasa serakah. Sehingga tidak merampas orang lain. Jangan kau ambil apa yang bukan hakmu. Saya suka firman Tuhan ya. Jangan engkau memiliki apa menginginkan milik sesamamu. Apapun itu. Bersyukur dengan ada yang padamu. Itu punyamu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Bagaimana kita menikmati ya hidup yang Tuhan berikan pada kita? Umat harus bebas dari rasa marah sehingga tidak menganiaya. Ya. Biarkan semua berjalan dengan tenang. Saya cerita tadi, kalau saya dalam posisi marah tadi itu saya pikir, aduh, berapa ini? Kita ada hitung-hitung, 3 tahun penggelapan, 3 tahun apa namanya penipuan 6 tahun. Berarti 6 tahun sudah subjektivitas apa? Penyidik masuk penjara. Oh, itu otak marah tuh. Biar dia disel, biar dia rasa nanti. Tapi pikir lagi, Tuhan kok jahat begitu ya? Nah itulah kalau marah, kita lupa semua. Kita mau lakoni, kita mau jalan. Padahal salah. Tinggal tuh pergi tenang dikit, ah beda ya. Jadi kita utus yang kena, udah ngomong sama dia dah. Ya. Supaya yang jangan jadi panjang, jadi ribut. Walaupun kita sebetulnya sudah dinodai karena kita sudah masuk di 7 media. Media online. Saya orang media dan saya tahu media ini juga salah. Tapi saya tahu kalau medianya saya gugat paling jawabannya minta maaf. Itu kita juga pernah begitu sih. Ya. Ke Dewan Pers. Kalau yang enggak ada badan, pidana masuk sel. Terus apa enaknya? Memenjarakan orang untuk urusan kecil begitu. Ya, tetapi buat dia itu bisa kena undang-undang ITE 2 tahun dan langsung tahan. Nah, repotnya kalau kita ngerti hukum, godaan untuk menggarap orang itu jadi gede. Terus kita punya jejaring lagi gitu ya, masukin. Aduh itu godaannya berat. Jadi bukan tidak berdaya, kalau tidak berdaya enak ya. Lipat tangan berdoa kita kan, tambah puasa. Nah, kalau begini ini maka saya pikir-pikir, iya ya Tuhan. Ketika kami merasa bisa, kami tidak perlu Tuhan. Ketika kami rasa tidak bisa, baru kami cari Tuhan. Hidup tidak gampang, kita belajar. Ya. Oleh karena itu, umat itu harus selantiasa merdeka memuliakan Allah. Jadi merdeka kita bukan untuk hidup semaunya. Hidup merdeka sepenuhnya menjadi alat kehendak Allah. Ya. Bukan jadi alat politik atau alat kekuasaan atau alat untuk uang. Umat merdeka ada dalam penguasaan diri dan kehidupan kasih. Kita tahu bagaimana hidup dalam penguasaan diri sesuai tadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan bagaimana menjadi saluran kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Wow, indah banget hidup orang Kristen. Ya, saya kalau baca para pejuang, saya suka di Kompas kalau yang dapat Kalpataru gitu ya. Saya baca-baca, iya kagum loh saya. Itu banyak orang-orang yang kadang cuma lulus SMA. Dia menghutankan kembali hutan di tempat dia tinggal. Kerja dia tiap hari itu memberi penyuluhan pada warga. Ada yang mau dengar, ada yang enggak mau dengar. Jadi siapa yang gaji upah? Enggak ada. Pemerintah juga enggak ada perhatian. Yang mengelola hutan bakau. Saya bilang ini orang menyelamatkan alam. Hebat ya. Yang lain ngerusak melulu. Jadi saya pikir-pikir ya. Ini orang, ya elah cuma sampai SMA. Tapi saya ketemu juga yang sarjana-sarjana menggerakkan warga di sekitarnya. Sehingga warga-warga itu latihan buka industri kecil. Ya. Industri rumah tangga. Mereka bisa produksi ini, produksi itu. Satu anak lulus dari Amerika kalau tidak salah. Jiwa sosialnya tinggi sekali, dia MBA. Lalu dia muter beberapa negara, Vietnam, ya, di Khmer Merah, pokoknya negara-negara yang susah. lalu dia masuk ke apa ke Burma dan seterusnya, lalu ke daerah-daerah Indonesia. Bagaimana memberdayakan masyarakat? Kamu di sini ada apa? Oh, bisa bikin ini. Di sini apa? Oh, bisa bikin ini. Keren. Ya. Nah, istri saya kemarin bikin tas pandan kan. Bikin tas pandan, itu belinya polos, lalu diwarna-warniin. Mudah untuk membuatnya, anak-anak belajar, lalu dilaminating, dipernis. Nah, sesudah selesai itu, saya bilang sama dia, kamu bikin tas pandan ini bisa enggak? Nah, mau cari tahu bikin tasnya. Kalau urusan pandannya gampang, aku yang nanam. Nanam pandan kan gampang ya, tinggal instruksi semua kan. Sekarang sekolah Mika itu ujung-ujung sudah tanamin pandan terus. Pandan, pandan, pandan. Karena pandan itu saya suruh untuk penyedap makanan. Dan kalau acara-acara semuanya dan hari-hari biasa, pandan itu pasti dimasukkan di kamar mandi, di dapur, kamar tidur. Itu apa parfumnya kita itu. Alamiah. Ngirupnya seger, enak. Mobil saya enggak pernah lagi saya mau beli parfum. Kecuali mobilnya si Katie. Parfum terus. Itu karena belum bertobat ya. Mobil saya cintailah alam. Pandan. Sopir saya ikat, taruh bawah. Rasa enak. Cuman anak-anak suka rasa, enggak enak pandan ya. Karena mereka tidak mengerti berkat Tuhan. Semoga mereka bertobat dan itu harapan kita. Jadi kita bisa menikmati belas kasihan Tuhan. Tuhan itu baik loh saudara. Ya kalau sekeliling rumah ya ada apa namanya bunga kemuning. Apalagi sedap malam ya. Sedap malam cuma agak susah tumbuhnya. Kita mesti maintainnya baik. Kalau kemuning itu sekali tumbuh gak usah diurusin kan. Pas dia bunga putih keluar. Saya tuh suka bermalam-malam di dalam. Baru masuk rumah. Enak rasanya nyiumin baunya itu. Rumah saya ini ya cuma jarak 3 meter. Sini belimbing, sini jambu udah kelahi mereka di atas sekarang. Tapi dua-duanya berbuah. Yang lagi kutunggu rambutan, rambutan binje. Lama banget buah, bandel sekali nih. Dasar orang Medan kau, kubilang. Mentang-mentang aku siantar, senakmu saja, kan gitu ya. Mestinya udah tumbuh dia. Ya. Lambat sekali, yang pohon sirsak nempel cuma 1 meter naik. Jadi saya udah hitung-hitung kira-kira nanti mereka begini, geng ketemu di atas gitu. Ya, sekarang kan pagar saya tanamin bougainville semua. Jadi kalau nyari rumahku gampang ya. Rumah bougainville. Nggak usah kau cari lagi nomornya. Pokoknya nggak ada bougainville-nya. Cuma itu di tanah tinggi yang paling banyak. Ya. Jadi dari jauh pun udah kelihatan merah, orange, ungu, putih, keren. Ya, rumah orang kaya ya. Kaya perkebunan. Oke, yang berikut. Nikmatilah hidup itu. Memang itu indah kan Tuhan kasih kita. Oleh karena itu ingat ini. Ini saya sebut sebagai peringatan dini. Jangan pernah menjadikan gereja panggung politik. Kalian boleh berpolitik, tapi jangan pernah duduk sini. Saudara-saudara berdiri, saya calon dari partai ini, tolonglah pilih saya. Jangan, majelis tidak boleh, mau sampai kapanpun Bing Mansyret mati, tidak boleh dipakai. Banyak orang partai yang ngomong sama saya, Pak saya ngomong tempat itu. Enggak. Kapolres kemarin itu orangnya masih muda, bagus sekali dia bicara. Pak, saya kadang-kadang berpikir satu waktu saya mau jadi full time. Gue bilang, lu jarang polisi begini ya. Ya. Wah, palsu apa hidup, dia terus ngomong, iya Pak hidup ini kan begini. Yang lebih kocak lagi, saya ketemu Kapolres, saya ketemu Kepala BPN. Pak, sebetulnya saya penggemar Bapak. Event saya juga rupanya, dengerin di YouTube. Alamak Tuhan, baik kali lah Tuhan ini buka jalan kan. Jadi kita ngomong juga enak aja. Nah kalau kau udah tahu aku kan kau dengar khotbahku, aku enggak minta macam-macam. Kembalikan haknya siapa ya, milih siapa. Itu aja. Siap-siap Pak. Ya. Nah terus di Kapolres ini saya minta, kalau gini idemu bagus sekali tuh. Ngomong kau di SKM ya, di sekolah kita. Siap Pak, nah, dia mau nih. Kita lagi mau atur supaya anak-anak itu belajar. You let nih, dia udah let call ya. Masih muda anaknya, 30-an something. Jadi dia sudah memberikan satu hal yang luar biasa, bagaimana hidup mereka berjalan. Istrinya itu di Bank Mandiri tadi, levelnya sudah cukup tinggi. Tapi daripada kita pisah-pisah, paknya istri saya mundur. Kalau dia di kabupaten, udah gak bisa lagi, dia udah lewat posisinya. Terlalu tinggi. Jadi sekarang ngurusin anak-anak saja. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian seperti ini, saya bilang, yuk bagus sekali ide hidupnya. Jadi kita suruh dia untuk bicara di SKM. Ya. Nah, oleh karena itu jangan jadikan panggung politik. Jangan pernah berpolitik demi harta. Sekarang ini Indonesia ini susah. Dijualnya semuanya berpolitik dia. Kalau berhasil diambilnya lagi modalnya dari situ. Kalau enggak berhasil ya gila dia, lari-lari telanjang. Dicari bank dia, dia kolektor. Kan begitu banyak. Banyak loh yang begitu habis-habisan. Jangan pernah begitu. Itulah kalau politik mainnya uang. Berpolitik maju-maju aja, dipilih syukur enggak sudah, mau apa kau. Tapi kerjaanmu bagus enggak, prestasimu bagus enggak. Itu yang penting. Ya. Kalau menang dalam politik, uang itu memang masih dibilang uang mengatur semuanya itu ada betulnya. Ya. Jangan pernah berpolitik untuk menganiaya. Sudah jago kau. Saudaramu pun kau apa perkarakan. Kau telpon Kapolres supaya dimasukkan sel. Nah itu kejadian yang di Jawa Timur. Ingat enggak? Urusan tanah keluarga. Dia tulis gini-gini-gini, digugat dia sama saudaranya yang anggota DPR. Semua orang kirim itu, Change.org itu juga lepaskan siapa namanya saya. Saya juga ngikut tuh. Gila ini, saudara apa ini. Semua orang mengkritik dia, urusannya pun urusan gak seberapa. Cuma rasa karena dia dipermalukan, wah harga diri yang gak jelas-jelas. Padahal kawan ini bikin status di Facebook, tidak directly, tidak nyebut nama. Sebetulnya itu gak bisa, cuma dia tahu itu kejadiannya dia. Tapi dalam ITE tidak bisa itu. Cuma karena dia anggota dewan, saudaranya ini orang miskin. Bukannya dibantunya, dijebloskannya. Kadang-kadang kalau udah begitu aku pengen jadi presiden itu. Aku tangkap loh orang ini kan gitu. Kurang ajar betul. Saya enek gitu ngeliat anak yang di Bogor itu ya. Yang gugat orang tuanya urusan rumah itu. Itu orang anak paling gila itu. Wah anak sama sejahat-jahatnya emakmu ya emakmu itu. Apalagi maknya ngeliat tua, enggak jahat. Kelihatan kan model mukanya. Mak perang sama mak damai kan ada kelihatan. Mak lampir lain lagi kan. Ya kadang-kadang saya pikir ini gila. Kalian hati-hati ya, jangan kurang ajar sama orang tua. Kalau kau kurang ajar sama orang tuamu sampai orang tuamu mati, sorga menolakmu, neraka pun takut menerima kau. Karena si Lucifer aja taat sama maknya ya. Gak usah kalian pikirin lagi nanti, mak si Lucifer siapa apa. Ya itu anaknya Lucifer, maknya Lucy ya. Jadikanlah politik perwujudan iman Kristen. Jadikanlah politik itu kuda Troya, istilah kuda Troya tahu ya. Siapa yang nonton Troya? Ya ilah, cuma dikit. Ah lama. Ya Troya itu sekarang di daerah Turki sekarang dia. Ya. Jadi itu ada satu kuda, dulu itu kan, mau masuk menembus daerah mereka itu enggak bisa. Yunani dengan jagoannya pun Archides yang ikut perang enggak bisa. Sampainya ada satu ide dimasukkanlah kuda Troya ini sebagai kuda sesembahan. Mereka terima. Ternyata di dalam kuda itu udah banyak tentara ini. Dibongkar malamnya dihabisi lah semua. Bukalah pintu hancurlah Troya. Nah itu makanya disebut kuda Troya. Tapi untuk apa? Bukan kemenangan dalam kejahatan. Tapi keadilan sosial. Jadikan politik untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka hidup kita akan bermakna. Jangan pernah jadi budak politik. Tapi jadilah tuan atas politik. Jadilah raja yang memakai politik untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam hari-hari hidup yang tidak sederhana yang kita jalani, khususnya dalam konteks Indonesia ini. Anak-anak muda, tanamkan padamu cita-cita. Bukan bagaimana nanti kamu punya rumah atau punya mobil mewah. Tanamkan padamu cita-cita, bukan bagaimana kamu punya istri cantik atau suami yang ganteng. Tetapi bagaimana kamu hidup benar dan adil. Ya. Andika kenapa? Istri cantik, istri jelek aja belum tentu dapat om katanya. Apalagi cantik ya. Tapi Andika mah ganteng lah ya. Banyak yang mau sama kamu. Tadi ada di depan ngelapor sama om. Itu siapa pak? Saya bilang anak gereja saya. Mau dong pak katanya. Itu yang jual ketoprak. Kalian mah keren-keren main musik apa nah bikin kreatif ya jadi maju untuk Tuhan. Oke, saya pikir saya stop sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya khususnya dalam konteks ini. Mari. Saya rindu anak-anak muda yang punya cita-cita bagus bertanya ya mengkritisi. Ayo yang muda-muda terutama. Kalau yang tua-tua kan udah tinggal tunggu panggilan. Tapi bukan berarti yang tua enggak boleh nanya ya. Silakan. Loh. Mana yang muda-muda ini? Apa cita-citamu? Enggak pengen kau jadi bupati? Ya, anak-anak Kalimantan. Coba kalian berdiri yang dari SKM mana semua? Baik yang masih kuliah maupun yang udah kerja. Coba berdiri, berdiri dulu ya, biar orang lihat. Berdiri? Enggak tahu kok arti berdiri. 3 tambah berapa kalian sekarang nih? 2, 4, berapa ini? 3, 7, 3, 10 ya. Ada 10 orang. Jadi nanti tinggal di asrama sana. Oh, 2, 11. Oh, ada si Yudi lagi ya. Yang mau kembali kau kan? Enggak, dia dulu guru kita, sekarang dia merantau. Ngajar di apa di IPK. Tapi kemudian dia sadar bahwa panggilan Tuhan itu ke Kalimantan gitu. Jadi sudah agak sedikit ada pertobatan lah. Ya, dia ya. Oke, okay, thank you. Ya. Jadi kita belajar bagaimana hidup memaknai ya. Saya senang bawa anak-anak ini ke sini walaupun kepala saya sering pusing mereka bikin. Sebagian sakitku sebetulnya tanggung jawab mereka. Ya. Jadi nanti rumah pastor itu ada 6 kamar. 6 satu kamar itu kita isi kurang lebih di bawah 4 kali 2 8 anak, di atas 10 12 anak bisa. Rumah pastori sekarang. Nanti kalau kalian datang situ lihat dibagi-baginya gimana. Siapa yang bagi Pak? Arsiteknya Pendeta Bigman Sirait. Makanya isu salah ini bongkar. Cilaka juga ini. Kadang, kok ini kurang enak ya beloknya. Lu bongkar di dindingnya. Pindahin ke sini aja. Adalah 2 kali bongkar ya, tapi cuma 2 kali sih. Udah oke lah itu untuk ukuran orang yang meraba-raba gitu ya. Oke, okay, ada? Kenapa Pak Tony, mau jadi anggota dewan? Boleh mau nanya. Ya, Mai. Oke Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Saya cuma mau tanya, kalau misalnya merdeka dalam perbudakan politik itu, apakah itu termasuk dengan kita bebas untuk menjadi golput Pak? Terima kasih. Tidak memilih, tidak memihak atau begitu intinya. Bebas saja, kamu tidak memilih pun itu pilihan. Mana ada kita enggak bikin pilihan kan? Pilihan kita apa ya? Tidak memilih. Yang dilarang oleh Republik itu bahkan, jangan kau golput lalu mengajak orang golput. Nah, itu mempengaruhi, membuat niat tidak baik. Kau boleh benci satu partai, silakan. Tapi kau tidak boleh mengatakan pada orang lain, jangan pilih partai itu. Nah, kau bisa digugat. Itu undang-undang ngatur itu ya. Jadi pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan. Tapi kalau mau golput, ya golput kau. Tetapi masalahnya, dua tidak baik. Antara tidak baik, mana yang paling baik dari kedua tidak baik? Itu pilihan kita. Kamu tidak kasih nanti bisa jadi menang yang tidak baik ini, lebih parah lagi. Mendingan yang agak baik, tapi kita jengkel juga sih, ya enggak apa-apalah. Maka politik itu harus realistis dalam membuat sebuah pilihan. Mana pilihan kamu? Ya, tapi kalau sudah selesai, ya sudahlah. Itu resiko namanya di dalam berpolitik kan. Ya, kita lagi nunggu-nunggu nih kira-kira tahun depan kayak apa nanti nih DKI ini kan begitu. Sekarang kan masih enak, mau peresmian Lingkar Semanggi ya, keren. Kemarin peresmian lagi di apa namanya di terminal ya, di airport udah monorailnya udah jalan. Nanti nyambung sampai ke Duku Atas, berarti mobil akan kurang. Ya, enggak tahu nih DKI jadi enggak ini ganjil genapnya pagi sore lalu bebas motor. Kalau dulu kan kita daerah bebas beca kan. Gak boleh lagi beca. Nanti daerah bebas motor. Kalau anak-anak Tuhan kalian yang naik motor berdoalah. Tuhan ganti mobil. Roda 4. Ya kalau gak bisa kalian berdua-berdua lah jalan kiri kanan. Jadi 4 rodanya. Ya kan? Belok bareng. Itu perlu kesehatian sih. Bagus juga idenya ya. Diket pakai ini kan ini motor Pak Bepro dampak dua setirnya ya jadi boleh saja Mike ya nggak ada masalah tetapi hitungan tadi tidak memilih pun kita satu suara hilang padahal orang itu menang ditentukan satu suara ya sebetulnya itu ironinya Amerika itu Hillary itu secara jumlah suara menang tapi karena dia pakai apa namanya vote-nya itu perwakilan per negara federal Trump yang menang. Karena orangnya kurang teliti untuk ngitung. Lu kalah sini satu itu dihantam sama Trump. Kalah Hillary. Ya, sekarang Amerika udah mulai pusing kepalanya. Semua jadi musuhnya. Yang negara sekutunya pun kayak Korea Selatan. Udah pusing dia. Karena Amerika bilang siap militer kepada Korea Utara. Karena gua mau dinuklir katanya sama Korea Utara. Yang pusing kan Selatan. Kau Amerika Jawa. Aku di sampingnya kan gitu. Nah, kalau perang lagi nih. Lalu Korea Selatan bilang, tolong apa Amerika jangan begitu. Nah, rakyat Amerika mau ngomong apa? Lu udah pilih. Sekarang mulai diam semua pendukungnya. Memang tambah berat. Ya. Jadi ini ya, pilihan-pilihan ini enggak sederhana. Menyesal udah enggak bisa karena sistem melindunginya. Kecuali dia bikin salah baru bisa diberhenti. Ya, berat ya. Sekali jalan ya jalanlah. Bodoh yang kita pilih, bodohlah dia 5 tahun. Good, ada lagi? Ya. Ini calon bupati nih. Mau gantiin Caroline. Saya mau nanya Pak, mungkin tidak semua orang suka dunia politik ya. Saya pernah dengar kalau apa misalnya pemilihan bupati, orang pernah berkata mana yang menang itu bupati saya gitu kan. Tapi mungkin saya salah satunya maksudnya tidak terlalu suka dengan dunia politik karena banyak sistemnya yang tidak baik gitu. Tapi saya juga selalu berdoa gitu untuk sistem politik di Indonesia. Apakah itu tidak menunjukkan kemunafikan, Pak? Oke. Yang jadi masalah tidak ada sistem politik yang tidak baik. Sistem politik Indonesia baik sekali. Perda, peraturan-peraturan, kepres, bagus banget. Yang enggak bagus itu pelaksanaannya. Jadi bedakan dulu 2 hal itu. Ya, politik itu bagus, enggak mungkin kita hidup tanpa politik. Kamu punya KTP enggak? Nah, kamu sudah berpolitik. Menunjukkan sikap tunduk pada pemerintahan. Itu sikap politik. Ya. Jadi kita enggak mungkin enggak berpolitik dimanapun. Politisinya jahat? Yes. Bukan aturannya. Korupsi dibolehkan enggak sama undang-undang? Jelas dilarang, tapi banyak koruptor kan? Bukan karena undang-undang mengizinkan. Sebetulnya sepertilah kalau kita agama ini, peraturan bersama menteri itu ya, yang tidak boleh lagi apa namanya harus mau bangun gereja, izinnya bawa ribetnya setengah mati lah begitu. Itu kalau ngikutin undang-undang dasar udah kurang ajar itu perber itu peraturan bersama. Menteri pula lagi tingkatannya. Bagaimana dia bisa menggugurkan undang-undang dasar pasal 28, 29 yang mengatur kemerdekaan bagi warga negara untuk memilih agamanya dan beribadah menurut keyakinannya. Ah, yang salah apa? Bukan undang-undang, perbernya itu yang ngaco. Ya, itu mesti dicabut itu. Nah, tapi kalau kamu enggak ngerti politik kan jadi enggak tahu lagi kan. Jadi tidak sama mengerti politik dengan berpolitik, itu 2 hal yang berbeda. Ya. Saya orang bilang, "Bapak kan pendeta kok berpolitik?" Yes. Saya relawan Jokowi kemarin dan tahun nanti 2019 saya juga relawan. Paling enggak saya lihat dia selama 5 tahun ini bagus. Orang Papua sampai turun dari gunung itu. Kalau begininya Indonesia, kami tidak jadi lagi OPM. Udah mau ke Puncak Jaya. Jadi kalau ada Puncak Jaya itu selesai, jalan itu. Dari Sentani naik truk, udah bawa semen, bawa apa. Dulu naik pesawat ke Puncak Jaya, bawa semen. 1 sak itu bisa 1 juta. Kita bilang gak percaya kan? 1 juta. Bensin itu 1 liter bisa 100.000. Sekarang semua sama, Pertamina yang rugi. Tapi kan Pertamina punya negara. Rugi-rugi untung dari tempat lain kan banyak. Wah, diacur tuh. Hebat ini kan. Makanya saya kagum sama Jokowi. Badannya lebih kecil dari Trump. Tapi memberikan kedamaian lebih besar. Ya. Nah, jadi ini yang kita bilang ya, kita lihat. Nah, saya akan dukung-dukung. Habis itu saya pulang lagi. Masuk kandang lagi. Nah, jadi itu selalu saya bilang sama teman-teman. Pak, maju terus begini. Enggak. Gue selesai masuk kandang lagi. Kandang saya itu gereja. Selesai. Ya. Nanti ini yang ada pemilihan anggota dewan ada yang kita dukung. Ya, saya ikut mendukungnya. Selesai itu selesai, kau maju. Nah, termasuk kau kalau berubah pikiran ya. Mau jadi anggota dewan. Ya. Nah, jadi itu sebab dikatakan orang Kristen tidak boleh naif. Jadi tidak mau politik. Mau enggak mau. Ya. Kita berusaha justru kehadiran kita bagaimana mewarnai, meluruskan. Makanya kalau kalian di Kalimantan misalnya, ini bupati enggak benar, turun demo semua. Tapi demo yang tertib. Kalau demo itu apa yang salah, idenya apa? Yang dilanggar apa? Kan gitu. Jangan asal demo, turunkan, apa yang diturunkan? Enggak tahu siapa yang diturunkan. Nanya pula lagi ke sebelahnya kan. Itu kayak demo-demo di sana itu. Dari mana dia enggak tahu. Lalu kenapa kau ikut? Tadi aku diajak, Pak. Kasih 50.000. Itu perusak itu. Ya, enggak begitu caranya. Ya. Jadi elegan. Tahu apa yang dilanggar, apa yang mesti ditegakkan, gimana caranya. Nah, itu demo yang baik. Terakhir. Oke, Pak Anan. Pak, tahun ini Udah 60 tahun jadi sudah cukup tua, Pak. Saya akan bertanya tentang politik terkait dengan dua hal, Pak. Pertama, politik dalam kaitannya dengan hukum dan politik dalam kaitannya dengan gereja. Nah, pengertian yang saya peroleh politik itu adalah art and science. Sebenarnya makanya ada prihatin juga saya kalau masih ada kaum muda yang masih punya persepsi yang keliru tentang politik. Politik itu adalah sesuatu yang amat sangat indah kalau kita praktekkan gitu. Dan tentunya harus dikaji dengan keilmuan atau science. Ya sehingga dalam berjalan kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah yang saya pertanyakan begini, saya baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. Itu terkait dengan profesi saya sebagai lawyer. Itu di sana dikatakan, adanya saja perkara di antara kalian adalah hal yang memalukan. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan hal-hal yang sepele? Masakan perkara yang kecil aja kita harus selesaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu dalam konteks waktu Paulus, Pak ya. Nah, di dalam konteks kekinian itu seperti apa kita harus bertindak? Nah itu dalam kaitannya dengan hukum. Nah dengan gereja sendiri, kita tahu bahwa gereja kita apa namanya, kekristenan adalah siar. Kita harus menyampaikan keimanan kita ini juga kepada orang lain. Nah strategi apa dalam gereja kita yang akan kita gunakan, Pak? Terima kasih. Oke. Yang pertama di dalam kaitan hukum, kritik Paulus kepada gereja pada waktu itu, karena mereka saling memakan sendiri pada dirinya dan menjual dirinya kepada Roma. Itu terjadi di Smyrna. Orang Yahudi menjilat kepada pemerintahan Smyrna untuk menghantam orang Kristen. Yang notabene Yahudi dan Kristen ini sama-sama monoteis. Lalu ada orang-orang lain juga menjerumuskan temannya. Sama seperti Yudas menjual Tuhan Yesus kurang lebih. Cuman Yudas dalam bahasa yang lebih vulgar kelakuannya. Tetapi dalam dunia politik pun banyak sekali, dalam legalitas hukum pun banyak sekali mereka ribut dan tidak bisa menyelesaikannya. Nah, makanya sebetulnya sistemnya di Israel itu sudah dibagi kan, ada kepala atas masing-masing suku. Lalu suku-suku ini di atasnya ada hakim-hakim kan gitu. Kayak yang di zaman dulu dikerankan oleh Musa, digantikan oleh hakim-hakim. Tapi mereka udah gak mau ini, pakai raja. Hanya mereka saling menggugat satu dengan lainnya. Ya. Nah, sampai sekarang hal itu muncul, yes. Ya. Tapi bukan pada sistem pengadilan yang aktual, artinya begini. Kita ini berperkara dua orang, tinggal di negara mayoritas yang non-Kristen. Ya. Mau gak mau ya jaksanya polisinya juga non-Kristen kan begitu ya. Bisa kejadian kan. Nah, sehingga apakah kemudian kalau pergi ke pengadilan itu berarti kita sedang berbicara dengan orang yang tidak Kristen lalu tidak benar? Enggak. Karena pengadilan atau hukum diatur secara prinsipil benar. Maka siapapun yang punya hak diambil orang lain silakan bawa ke pengadilan walaupun jaksa atau polisinya itu bukan Kristen. Tapi berjalanlah sesuai undang-undang yang berlaku. Dan jangan pernah menyelewengkannya. Itu satu. Sehingga memang di dalam hal seperti ini penting sekali menjalankan tugas yang kita kerjakan itu. Ya. Nah jadi di dalam pertumbuhan, perkembangan, konteks kehidupan berbangsa, bernegara, perlu sekali kita menyikapinya dengan jernih. Yang kedua, sekarang kita ini gereja itu kan siar gitu ya, misi. Yang harus dikembangkan. Tapi misi tidak selalu serta-merta sama dengan KKR. Nah ini agak sedikit salah juga, fatal ada orang kesalahan pada orang Kristen berpikir syiar itu harus KKR. Ya, harus datang sama orang lalu mempengaruhi sebuah orang itu jadi ikut agama kita. Nah itu sebab di Indonesia yang konteks majoritinya adalah non-Kristen ini jadi problema banyak. Maka ada undang-undang tidak tertulis, jangan kau siarkan agamamu kepada orang yang sudah punya agama. Karena di Republik ini enggak ada yang kafir. Wah oh, ini bahasa bagus juga. Kalau mau kau siarkan agamamu, siarkan sama yang kafir itu. Mengapa? Karena ekses politik yang dimunculkan. Kemarin kira-kira ada 20 atau 30 ketua Ondo Api suku-suku di Papua yang mau pergi naik haji. Nah itu masuk koran, masuk kemana-mana, ya konyol juga kan ya, disiarkan gitu. Tapi ada juga artis yang non-Kristen masuk jadi Kristen, syiar juga. Jadi saya kadang-kadang pikir ini lagi syiar atau kompetisi. Mau jual apa ini kan sebetulnya gitu. Karena saya terlalu percaya jiwa yang ditangkap Tuhan tidak bisa lepas. jiwa yang lari sana sini, itu barang jualan itu. Nah, tetapi gereja apa yang harus dilakukan? Saya suka. Manat amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Itu bukan amanat agung satu-satunya. Istilah amanat agung adalah diberikan terhadap perintah itu. Yang ngasih ini gereja nih di awal-awal. Beritakan Injil. Tapi ini pun gereja di waktu lampau mesti dikoreksi. Amanat agung itu ada dua aspek. Pertama pemberitaan. Yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan bagaimana orang itu sekedar masuk Kristen, tapi memahami hakikat Allah. Ini yang tidak mudah. Makanya kemudian kita seringkali bertumpu pada kekuatan artis, kalau mau KKR kan, akhirnya di situ. Bukan artisnya tidak boleh, tapi mencari artis yang sungguh-sungguh, itu panggilan kita. Ya. Nah jadi saudara-saudara, ini yang perlu untuk kita lakoni sama-sama, sehingga kita harus siar dan jalankan itu. Tinggal konteksnya seperti apa, kita pintar-pintar di situ. Saya ambil contoh saja karena itu kita kerjakan. Kalau kita siar di kota, kita tidak mau berbenturan langsung, membuang energi yang tidak perlu. Ada satu orang membangun satu sekolah Kristen di lingkungan majoritinya non-Kristen. Ribut. Ya saya bilang, ya iyalah. Kau masuk ke kandang orang, kau gonggong di situ, ya ngamuk lah orang. Ngapain juga kamu ke situ? Emang darah Kristen sudah bagus semua. Itu sebab kita Mika itu saya tetapkan membangun sekolah unggulan di kantong-kantong Kristen. Banyak yang kere, banyak yang miskin, banyak yang susah. Ngapain buang energi di sana capek-capek? Cuman itu yang jadi berita. Contoh sajalah, kemarin kita mau diliput oleh satu televisi pernah. Pak, kita mau liput khusus, bagus, silakan saya bilang. Sekolah-sekolah yang inspiratif, yang maju. Kira-kira seminggu lagi orangnya telpon saya, Pak, sorry Pak, enggak jadi Pak, manajer saya enggak setuju. Loh, kenapa? Karena sekolah Bapak udah terlalu bagus. Jadi apa yang kau cari? Sekolah yang enggak ada dindingnya. Gila kali kau, itulah media, karena itu bisa dijual. Kalau udah bagus ngapain dijual, enggak bisa. Ya saya bilang pengkhianat kita ini semua. Jadi kau harapkan sekolah Kristen itu mesti susah-susah, atapnya udah terbang gitu kan. Itulah yang di-shoot, bagus, begini. Ya, makanlah itu saya bilang, gak akan kurusak sekolah itu hanya supaya kau shoot. Yang benar saja. Gak akan kita merengek, kita lakukan yang terbaik. Banyak juga orang datang sana, Pak, sekolah ini terlalu bagus loh Pak untuk anak-anak di desa. Salah kau. Emang kau pikir kalau kau di Jakarta kau perlu diperhatikan bagus? Mereka perlu punya harga diri, mereka perlu tahu. Mereka perlu menikmati apa yang seharusnya mereka bisa nikmati. Nah, kita kasih lingkungan yang bagus. Yuk main bola kita punya lapangan bola. Satu lagi nanti ini lagi pembangunan futsalnya kita akan rapiin. Lalu ada badminton dua, ada lapangan voli, ada lapangan basket. Sekolah gila ini. Terlalu bagus semuanya. Sampai satu orang bilang, Pak nanti kalau di STT makannya jangan kayak yang di SMP saya, makan apa? Terlalu mewah itu. Tapi ada pula lagi yang datang, Pak makanannya kurang baik katanya. Sampai aku bingung, kenapa kurang baik? Biasanya saya makannya di Peking Duck katanya. Ah ya jangan kau ganti. Bandinginnya enggak-enggak aja ya. Tapi anak-anak kita hitungan gizi kita jalanin loh. Berat kilo berapa kasih vitamin. Kita ada program vitamin. Kasih tahu saya sekolah apa yang seperti itu. Makanya buah kita perbanyak, nanam terus. Supaya anak-anak ini di kalau makan enggak cukup kau manjat kau sana. Ambil jambu itu, ambil mangga itu. Mangga kita udah berbuah. Saya ini, oh Pak, kuih ini. Wih, enak bener lah ini kuih ini. Kubayangkan udah terlalu lama saya enggak makan kuih ini. Di Sumatera dulu sering banget gitu kan. Wah, ini boleh nih. Tapi entah bagaimana. Enggak pernah aku kebagian. Hilang lenyap. Pohonnya dikit soalnya. Tambah pohonnya, kita tanamin terus. Kemarin aku dapat lah kuih ini satu. Pak, ini kami amankan. Ada sisa satu, Pak. Ya udahlah satu-satu, Pak. Wih, manisnya. Baru kubayangkan patutlah anak-anak itu rajin nongkrongin. Lewat cuap. Kadang-kadang belum sempat apa mateng, udah lewat. Tapi kupikirkan guru-gurunya marah, ini anak-anak kelewatan. Ya udahlah. Jumlah anak kita sama jumlah pohon enggak berimbang. Kasih pohonnya lebih banyak lagi. Habis itu dia makan muntah darah, biarkan situ. Ya, iya dong. Makanya kita tanam. Saya belanja pohonnya tiap kali ke Kalimantan itu seneng. Ratusan ribu, jutaan, ya gak apa-apa uang saya habis-habis. Tanam. Nah kita bilang uang yang ini kurang bagus Pak, lengkeng agak gagal nanamnya kemarin. Jadi jambu, nah ini akan kita perbanyak nanti. Jadi tiap titik udah ada. Dekat SMP, dekat SMA gitu kan, tanamin pohon-pohon. Dekat SD, saya mau buka tahun ini nanti kebun binatang. Ya, kita mau bikin kerangkeng aja, di bawah itu namanya keroak, di atasnya burung. Tahu keroak? Hah? Siapa yang tahu keroak? Coba angkat tangan. Ah, si Ajan angkat tangan tinggi-tinggi. Kau makan itu, bukan kau tahu lagi. Ya, keroak itu kayak bebek, tapi setengah terbang gitu. Keroak, keroak. Suaranya memang keroak. Maka orang Kalimantan bilang keroak. Dia tinggal di semak-semak, nah kita mau bikin nih di bawah. Sehingga keroak, keroak. Cara nangkapnya juga unik loh. Dia kepalanya kalau jalan lurus begitu, nah ini ada tali, taruh begitu ya. Jadi ke kepala, cuk, dapat. Antik juga cara nangkapnya. Jadi kita kasih bambu, ujungnya tali, cek, masuk gitu. Ya, ada guru kita yang jago nangkap. Ya. Makan dagingnya enak katanya. Dan saya bilang gak boleh dimakan, peyara. Lalu burung-burung. Jadi saya sekarang udah mulai tahun depan.